Mitra Bisnis Tempo menulis, pemerintah pusat menilai banjir di Jakarta disebabkan oleh kesalahan pemerintah daerah yang belum berhasil menyelesaikan beberapa proyek untuk mengatasi banjir itu. Sementara Gubernur DKI Jokowi mengatakan, banjir yang terjadi juga merupakan tanggung jawab pemerintah pusat yang memiliki wewenang mengelola 13 sungai besar. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Presiden Direktur Summarecon Agung, Yohanes Marzuki. Pak Yohanes, bagaimana Bapak melihat kondisi ini? Menurut saya memang nggak bisa kesalahan ditimpakan semua ke Pemda DKI ya. Apalagi juga Pak Jokowi, Pak Ahok ini kan juga baru ya. Mereka tentu juga prioritas mereka itu mengatasi banjir. Jadi menurut saya memang ini terkait juga koordinasi dengan pemerintah pusat, terus dengan pemprov-pemprov di sekitarnya, ya ada yang Jawa Barat, Banten. Jadi harus ada koordinasi lah di situ. Terus kedua juga mengenai kesadaran warga itu memang penting sekali ya, ditingkatkan kesadarannya gitu loh. Jadi harus mulai dari diri sendiri lah, nggak buang sampah sembarangan, terus saat misalnya pemukiman itu bukan ditempati, ya. Jadi harus berbagai tindakan dilakukan ya. Bagaimana Bapak selama ini melihat upaya-upaya yang sudah dilakukan untuk mengatasi banjir? Apa yang harus ditingkatkan atau dievaluasi, Pak? Saya rasa perlu waktu ya. Memang mereka juga baru masuk, itu pasti berlomba dengan waktu untuk melakukan hal-hal yang perlu untuk mencegah banjir ya. Tapi saya rasa perlu dibantu juga dengan yang lain tetap ya. Dari PU terutama itu juga harus bantu. Tanggul-tanggul juga harus dicek apakah udah benar apa enggak. Terus ada yang jebol apa enggak. Misalnya dari kami sendiri juga sama Pak. Kelapa Gading pun jauh-jauh hari sebelumnya kami udah lakukan pengerukan selokan segala macam. Kami juga udah siapkan tim tata air, siapkan mesin-mesin buat pompa air. Tapi kadang-kadang kalau udah datang kiriman segala macam dari Bogor, wah itu udah susah Pak. Tapi sebenarnya kalau menurut Bapak, solusi seperti apa yang dibutuhkan agar Jakarta tidak terus tergenang? Iya, menurut saya harus duduk sama-sama ya, antara pemerintah pusat dengan Pemda DKI ya. Terus benar-benar dievaluasi semua apa-apa aja yang penyebab banjir ya. Mulai dari Bogornya, terus mungkin dari tanggul-tanggulnya dicek juga, terus ya harus direkayasa juga mungkin hujannya Pak. Ya banyak sih hal-hal yang perlu di... Sebenarnya juga udah ada banjir kanal timur itu juga sebenarnya udah sangat menolong sih. Mungkin kalau nggak ada itu lebih parah lagi bisa. Jelas itu harus duduk bersama ya. Demikian Presiden Direktur Summarecon Agung Yohanes Marzuki. Saya Wendy Lim.